pandang pertama lihat nona langsung suka. Nona cantik setuju abis buang muka. Sama bu fokus senyum tiap hari sampai fly datang dalam mimpi. Ngan nona manis like nona setuju setelan cuek aduai. Kalau nona suka jangan buang muka dan setelan cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja, jangan pura-pura. Abang su terima asal ada nona bicara. Stay true, stay true, telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Terima asal ada nona bicara. Stay true, stay true, telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Stay true, telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Pandang pertama biar nona langsung suka. Nona saltik, setuju abis buang muka. Sama bu fokus senyum tiap hari sampai fly datang dalam mimpi. Nga nona manis like nona setuju setelan cuek aduhai. Aduh abang bukan maksud tu begitu. Abang yang layu. Secu-secu setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. gagah-gagah su bersatu. Mari-mari gabung jangan malu-malu. Kalau ada tanya kakak dari mana, kakak jawab dari Papua. Kulit hitam manis, senyum tipis-tipis, pace ini terada dua. Dan coba kore, pastel kong paling oke. Mau cap sopi kamu oke, nong timur tetap bebe. Take it. Bikin tai komata. ada dada for orang lama yang dia bikin sakit hati pergi jauh sana. Ubur-ubur ikan lele, tante yang ini jangan dikore. Strawberry, mangga, apel, tante yang ini kita sosege. Kiri manis, putar ke kanan sayangnya, patah-patah pinggang. Kenalkah dulu, kalau suka kakak maju, jangan ada ragu-ragu, kakak ini sudah candu. Aduh, aduh, nona, jangan pancing, kakak suka pancing, bikin perasaan, mari setelan, kita cadera pengantin. Andai kalau ada mau, kakak langsung maju ke sana, tutup pintu, bilang sama mama papa, kakak sudah siap jadi anak mantu. purata, urat jantung patah-patah, hati tak geser ke lambung, ketemu ada menakut ke canggung, tulang di lombok-lombok, ingin dekat tapi bolo jolo, siapa kau, ada jelas sayang kakak lego, hey. Bilang sah, bilang oke, okay. Kalau deal kasih kode, bilang real kena kete, kasih tangan sayang kele, hey. Siapa tau kan ini cuma niko, Mary you make me I'm falling in love, agar aku, agar sampai ku hati menurut. Saya ingin kau pun love, love, love, sayang. Saya hanya mau bilang kalau sapu hati sudah cinta. Saya hanya mau bilang kalau sapu hati sudah sayang. Saya takkan tipu hati karena kau adalah segalanya. Saya ingin kau pun love, love, love, sayang. Saya tak pernah sangka kalau nanti saya bakalan cinta-cinta sekali untuk kau. Takkan ada yang bisa ganti, yo. Saya masih di sini, takkan pernah go. Karena sapu hati hanya milikku. Sapu bahagia karena sudah cintaku. Sapu cinta, takkan pernah pindah. Jarak takkan mampu pisahkan tanpa pecinta. Percaya sayang, rindu ini masih tetap milikku. Sampai kapanpun sapu cinta tetap milikku. Dan hanya kau, cuma kau buat saya gelisah. You must know, hidup tanpa kau jujur satra bisa. Saya hanya mau bilang kalau sapu hati sudah cinta. Saya hanya mau bilang kalau sapu hati sudah sayang. Saya takkan tipu hati karena kau adalah segalanya. Saya ingin tipu love, love, love, sayang. Sayang, sapu cinta ini tulus tak palsu. Jadi tolong jangan kau ragu. Karena hanya kau yang sama. Selamanya tong bersama. Selamanya tong berdua. Tak berubah. Sapu cinta cuma kau. Pas. Dengan kau saja macet saja janji terakan saya lepas. Terasa bahagia dapati kau pun love. Tetap saja jaga kau pun cinta terakan si off. Karena kau pun hadir seperti pelangi yang cerah. Kau itu segalanya sebagai sapunya anugerah. Dan cinta ini tulus saya kasih sepanjang waktu. Cuma kau saja yang paling saya mau. Saya hanya mau bilang kalau sapu hati sudah cinta. Saya hanya mau bilang kalau sapu hati sudah sayang. Takkan tipu hati karena kau adalah segalanya. Saya ingin tipu love, love, love, sayang. Saya hanya mau bilang kalau sapu hati sudah cinta. Saya hanya mau bilang kalau sapu hati sudah sayang. Saya takkan tipu hati karena kau adalah segalanya. Saya ingin tipu love, love, love, sayang. Manis no debat, bikin baper di tempat. Ingin bilang sekarang saya falling in love. You make me smile, pas di awal bertemu. Saya suka kau. Lihat kau saya senang, kau bikin saya tenang. Ingin bilang sekarang saya falling in love. Kau datang tempat di tinggal di sini. sapu hati, sasuka ko. Jatuh cinta, sasuka dengko, yang lain pindah. Semau dengko, jujur sasu cinta. Aduh ade, kopu manis itu, kusu bawa sapu hati siu satra tipu. Aduh mamai, satra mau tipu, kalau satra gila depu manis itu. Satra mau tahan rasa ini lama-lama, semau bicara biar bisa kenal nama. Biar kalau jadi langsung kasih kenal mama, ba mama. Niana mantra, kau manis berdebat, hey. Bikin baper di tempat. Ingin bilang sekarang saya falling in love. You make me smile, pas di awal bertemu. Saya suka kau. Lihat kau sesu senang, kau bikin saya tenang. Ingin bilang sekarang saya falling in love. Kau datang tempati, tinggal di sapu hati. Saya suka kau. Saya suka kau. Kopu manis no debat, bikin baper di tempat. Ingin bilang sekarang saya falling in love. You make me smile, pas di awal bertemu. Saya suka kau. Lihat kau sesu senang, kau bikin saya tenang. Ingin bilang sekarang saya falling in love. Kau datang tempati, tinggal di sapu hati. Saya suka kau. Kasih tahu bila sutra cinta, kasih tahu saya, kasih tahu jujur itu tara berat, kasih tahu sayang. Ada rasa macam kau su berubah, setiap hari harus kau buat luka, kau aneh-aneh dan sutra terbuka, mendingan jujur kalau sutra suka. Kasih tahu bila sutra sayang, kasih tahu bila sulit. Jebol hati kau sujebol. Dulu kau bilang kau cinta safol, tapi sekarang lain kau pu upaya. Hari-hari kau kas luka tuk saya. Kau bicara biar selesai, bertahan juga sasu crazy. Kau bicara biar selesai, kau subuhkan sapu beb. Ada rasa macam kau su berubah, setiap hari harus kau buat luka. Kau aneh-aneh dan Ayo sayang kas tau kalau sutra cinta biar sama nepi satu tutup cerita setra mau lagi untuk paksakan kau biar sayang pergi dari kau. Kasih tau bila sutra cinta kasih tau sayang. Kasih tau jujur itu tara berat kasih tau sayang. Ada serasa macam kau su berubah. Setiap hari harus kau buat luka. Kau aneh-aneh dan sutra terbuka. Mendingan jujur kalau sutra suka. Kasih tau bila sutra sayang. Kasih tau bila suleti. Kasih tau bila sutra cinta. Kasih tau biar sah pergi. Kasih tau bila sutra sayang. Kasih tau bila suleti. Kasih tau bila sutra cinta. Kasih tau biar sah pergi. Kalau saya lihat kau, oh oh, kau pugai paling beda. Saya tinggal lihat kau, oh oh, sapu hati tambah senang. Setara mau go, go, go, saya tahan di posisi, get it though. Kalau ada kosong, kalau ada mau nanti hati kakak isi. Yes, gone, damn, tiga, tiga, tiga, dua, satu, saya gelisah. Kau punya manis bikin setara mau pindah. Sama si pantau setra mau stay. Ku putarikan buat sa tetap stay. Sa tetap stay. Sa terakan go. Sa mau bilang sa suka ko. Sa maju muka sa terima risiko. Saya lihat kau, oh oh, kau pugai paling beda. Saya tinggal lihat kau, oh oh, sapu hati tambah senang. Setara mau go, go, go, saya tahan di posisi, get it though. Kalau ada kosong, kalau ada mau nanti hati kakak isi. Yes, gone, damn, tiga, tiga, tiga, dua, satu, saya gelisah. Kau punya manis bikin setara mau pindah. Sama si pantau setra mau stay. Ku putarikan buat sa tetap stay. Sa tetap stay. Sa terakan go. Sa mau bilang sa suka ko. Sa maju muka sa terima risiko. Siap kasih dor. Demi adekku saja sama maju takkan mundur. Karena rasa ini untuk kau takkan luntur. Ey, ey, sa stay, stay. Sa say, say, for bay, bay. Agar kopu hati bisa dapat setempati. Jadi sekali lagi tolong buka kopu hati. Awal saya lihat kau, oh, oh. Kopu gaya paling beda. Saya tinggal lihat kau, oh, oh. Sapu hati tambah senang. Setara mau go, go, go. Saya tahan di posisi, get it though. Kalau ada kosong, kalau ada mau nanti hati kakak isi. Yes, gone, damn. Tiga, tiga, tiga, dua, satu, saya gelisah. Kau punya manis bikin setara mau pindah. Sama si pantau setara mau stay. Kau putarikan buat saya tetap stay. Saya tetap stay, saya terakan go. Saya mau bilang, saya suka ko. Saya maju muka, saya terima risiko. Kemanapun kau pergi, seakan ikut dengan kau. Tempat paling nyaman cuma ada di kat kau. Kalau sesudah cinta, seakan mungkin lepas kau. Sepaling bahagia kau. Kemanapun kau pergi, seakan ikut denganku. Tempat paling nyaman cuma ada di kasko. Kalau sesudah cinta, seakan mungkin lepasku. Saya paling bahagia karena sudah sayangku. Sayangnya, sesayangku sekali. Sayangnya, sapu jantung hati. Denganku, sapu cinta mati. Cuma kau yang ada di sehati. Setia, padahal saya ketemu kau dan dia, dua baku pelu. Killer bukan flashlight, original manis bikin silau like a shine shine. The baru angkat tangan dan lambai, sehampir patah lutut ulat sagu di lantai. Hey, dia tuh macam princess, bikin baper ini hati darling ambihonas. Hey, semoga jadi queenas, saya yakin paciding maciding suju tara protes. Oh my baby oh, oh baby oh, sejanji terkaplah batu. Kalau torang dua sejadi satu, torang tara bisa mau kasih jatuh. Hey, sapu cinta untukku. Kasih yang terbaik, saya bisa jaga kau dan saya jaga dengan baik. Tolong kau percaya, karena cuma saya yang nanti pasti ada waktu suka maupun duka. Hey, hey, hey, sangi sayang kau bet dan saya juga cintaku. Setrakan kasih love, dong rebut sapu love karena kau itu terindah, terindah di dalam sapu hati. Saya cuma mau kau saja. Saya cuma mau kau saja. Jika kau jadi sapu love, saya rasa hidup ini kembali. Kau sudah yang terindah di hati, yang bersemangat, terus kasih hangat. Kau itu teramat, sesayang kau someday. Oh my baby, my baby, my baby, oh. Cinta, cinta, kau ingat bye-bye. Sasu bilang cinta, sasu bilang sayang, ku tidak percaya. Sasu bilang rindu, sasu bilang semua, ku bilang buaya. Dan akhirnya sa bingung, sa memilih diam, diam tra berdaya. Yang penting sasu bilang, sa ini tulus, ku tidak percaya. Sasu bilang cinta, sasu bilang sayang, ku tidak percaya. Sasu bilang rindu, sasu bilang semua, ku bilang buaya. Dan akhirnya sa bingung, sa memilih diam, diam tra berdaya. Yang penting sasu bilang, sa ini tulus, ku tidak percaya. Hey, ku coba dempet, coba kasih lengket. Cinta deng sayang, sa kasih satu paket. Sasu bilang rindu sama ku, tapi ku tra respon apa love. Hey, ku dapat tanpa, dapat hurt. Di dalam sapu dada, ku yang skat. Bahaya tra percaya dan ku lepas. Padahal ku cahaya yang nge-trust. Ku kasih hancur sapu hati. Sasu tuba tra mau lagi. Sampai disini sa mengerti. Pasti percuma kejar ku lagi. Sasu bilang cinta, sasu bilang sayang, ku tidak percaya. Sasu bilang rindu, sasu bilang semua. rasa bingung, saya memilih diam-diam tak berdaya. Yang penting Sasu bilang saya ini tulus, kau tidak percaya. Sasu bilang cinta, Sasu bilang sayang, kau tidak percaya. Sasu bilang rindu, Sasu bilang semua, kau bilang buaya. Dan akhirnya saya bingung, saya memilih diam-diam tak berdaya. Yang penting Sasu bilang saya ini tulus, kau tidak percaya. Sasulalah, cukup. Kalau kau mau bisa bicara baik-baik, jangan kau datang dan pergi. Sebukan dermaga cinta, Sasu ikhlas, Sasu ikhlas tanpa kau. Jadi bicara baik-baik, bukan begini cara. Sekarang semua sutra berarti cinta dan sayang kau kasmati. Kau bukan seperti yang dulu lagi. I'm so fucking drop tapi saya simpan dalam hati. Kas tahu biar saya tahu semua. Jangan diam lalu kau hilang sesuka. Kau buat ini dan sayang terluka. Please terbuka. Kalau kau mau pisah bicara baik-baik, jangan kau datang dan pergi. Sebukan dermaga cinta, Sasu ikhlas, Sasu ikhlas tanpa kau. Jadi bicara baik-baik, bukan begini caranya. Semua salah ini kau yang buat. Kau bikin cinta ini sutra kuat. Serasa sutra bisa dilanjutkan. Dan ini waktunya untuk saya pulang. Saya bukan tempat dermaga singgah. Mari bicara untuk hapus kisah. Saya cuma mau tong bicara bye-bye. Kalau mau pisah, kalau kau mau pisah bicara baik-baik, jangan kau datang dan pergi. Sebukan dermaga cinta, Sasu ikhlas, Sasu ikhlas tanpa kau. Jadi bicara baik-baik, bukan begini caranya. Kalau kau mau pisah bicara baik-baik, jangan kau datang dan pergi. Sebukan dermaga cinta, Sasu ikhlas, Sasu ikhlas tanpa kau. Jadi bicara baik-baik, bukan begini cara. Sebutkan selagi dan kasih ucapan selamat pagi. Dan sebutkan selagi yang ada di samping setiap hari. Suara yang ganti, makanya saya sadar saya pilih pergi. Curududu. Bukan salah lagi. Tak bisa kasih ulang seperti di awal yang pertama. Semua su berubah dan tra lagi sama. Su bukan kau lagi, sa pendamping sejati. Kau su bawa yang lain dan jadikan pengganti. Sa pun rindu sa lepas bersama semua kenangan. Walau pasti membekas, sa lepas kau putus tangan. Hati-hati bye-bye dengan dia. Sa harap dengan dia kau belajar untuk setia. Bukan salah lagi. Dan kasih ucapan selamat pagi. Dan su bukan salah lagi yang ada di samping setiap hari. Suara yang ganti, suara yang ganti. Makanya saya sadar saya pilih pergi. Curu-du-du. Curu-du-du. aku. Bukan salah. Sepertinya sudah ada yang mengganti seposisi. Satra lagi ucap kata-kata manis di pagi hari. Oke sadap, terima kasih buat kamu dua. Saya permisi, oke, semoga kamu bahagia. Asalkan sadar, saya berharap dan saya akan pergi. Meski waktu kan tersudut, biarkan saya menepi. Dengan waktu yang terus berlalu, rasa ini kan membeku, terbujur dan terpaku oleh jarak. Sebutkan dan waktu lagi dan kasih ucapan selamat pagi. Dan sebutkan saya lagi yang ada di samping setiap hari. Suara yang ganti, suara yang ganti. Makanya saya sadar saya pilih pergi. Du-du-du-du. Subuhkan saya lagi. Subuhkan saya lagi. Dan kasih ucapan selamat pagi. Dan subuhkan saya lagi yang ada di samping setiap hari. Suara yang ganti, suara yang ganti. Makanya saya sadar saya pilih pergi. Du-du-du-du. Subuhkan saya lagi. Percaya dong, langsung kau mau hakimi sa. Don duduk ranceng sabar, kau diam dan dengar. Kenapa kau percaya cerita yang tak benar? Dong itu hanya iblis yang tersuka tong senang. Dong dia testa balai, dong pun mulut tak tenang. Yang dengarin dong bilang, sepu sayang belum hilang. Di sapu hati hanya kau, setra berani main silang. Dong tak suka tong bersama, yang dong suka tong dua bubar. Percaya sama si sama, sepu cinta takkan pudar. Kamu cara-cara baik, kamu bikin orang baik. Kamu umbar gosip bilang sesu jalan dengan yang lain. Tak mungkin saya begitu, untuk apa saya mau main. Saya sudah pernah kami jaga hati dengan baik. Kenapa kamu masih sibuk, suka mau cari gara. Kamu memang suka fitnah, kamu tak takut Tuhan marah. Tak usah dengar dong, ini kamu punya asmara. Saya tulus sama kau, takkan ada sandiwara. Coba kau tolong tenang, baru tong dua berbincang. Tak usah pakai emosi yang datang bikin guncang. Sumpah sayang bahasa terbagi sapu hati. Cinta masih utuh, saya jaga sampai mati. Dong tinggal kasih hancur, jujur saya tersangka. Memang dong pun niat cuma datangkan celaka. Untuk hancurkan tong dua pu hubungan ini. Dong itu hanya sebagai haters di masa kini. Yang dengarin dong bilang, sepu sayang belum hilang. Di sapu hati hanya kau, setra berani main silang. Dong tak suka tong bersama, yang dong suka tong dua bubar. Percaya sama si sama, sepu cinta takkan pudar. Kalau ada masalah tolong kasih tahu saya. Kau terlalu dengar dong sampai lupa tanya saya. Dong sebagai apa dalam kau hidup. Dong tu bahagia kalau lihat tong 2000. Tak usah dengar dong, dong pintar kasih jatuh. Bicara macam dong pediri sudah betul satu. Tak usah dengar dong, jalan itu tong dua. Tong dua sudah janji baku sayang sampai tua. Jangan marah sebelum kau cek-cek. Mendingan kau respect. Dong tara tahu sapu alur dalam step by step. Dong baru cerita saja langsung kau heboh. Terada fakta dalam cerita yang dong nego sayang. Jangan dengar dong, bahagia itu milik dong. This is special song, paksa harus tetap song. Percaya sama sa dong itu hanya penebar dosa. Dong hanya iri karena memang dong tra bisa. Dong habis ketemu dong, langsung kau marah-marah sa. Kau terlalu percaya dong, langsung kau mau hakimi sa. Dong duduk lanceng sabar, kau diam dan dengar. Kenapa kau percaya cerita yang tak benar? Dong itu hanya iblis yang tersuka tong senang. Dong niat testa balai, dong pun mulut tak tenang. Jangan dengarin dong bilang, sepu sayang belum hilang. Di sapu hati hanya kau, setra berani main silang. Dong tak suka tong bersama, yang dong suka tong dua bubar. Percaya sama si sama, sepu cinta takkan pudar. Oh oh.

mengarsa. Memilih pergi bukanlah salah satu jalan keluar. Dan untuk apa tong dua lawan rasa ini? Saya percaya kau masih sama, masih punya rasa yang sama. Kembalilah. Saya hanya mau bilang kalau saya sudah salah. Saya buat kau terluka dan terjatuh terlalu dalam. Tolong kau maafkan saya punya kesalahan. Saya dihantui rasa salah yang kian datang. Saya tunggu kau kembali, saya rindu memeluk erat. Perpisahan itu bukanlah jalan yang tepat. Saya tahu kau masih sayang, jadi tolong jangan kau nekat. Setra mau pisah bagi saya terlalu berat. Tolong kau dengar. Saya tahu saya salah, tapi tolong kau dengar saya. Memilih pergi bukanlah salah satu jalan keluar. Tong dua lawan rasa ini. Saya percaya kau masih sama, masih punya rasa yang sama. Kembalilah. Oh, oh, oh, oh. Saya tahu saya salah, tapi tolong kau dengar saya. Memilih pergi bukanlah salah satu jalan keluar. Dan untuk apa tong dua lawan rasa ini? Saya percaya kau masih sama, masih punya rasa yang sama. Kembalilah. Kalau kau suka kau bilang, jangan kau tahan-tahan. Kalau kau mau kau bilang, jangan simpan dalam-dalam. Kau bilang, kalau memang kau suka, daripada hilang, nanti diambil orang. Kalau kau suka kau bilang, jangan kau tahan-tahan. Kalau kau mau kau bilang, jangan simpan dalam-dalam. Kau bilang, kalau memang kau suka, daripada hilang, diambil orang. Barang putus, barang putus, barang putus.

yang bahagia. Makanya kau mau datang rebut sapu bahagia. Honey, saya kasihan sama dia. Dia itu tidak tahu kalau kau paling setia. Kau pucara kurang good, kau main kurang lincah, cocoknya kau jadi boot. Kau noob boy, kurang perhatian. Kau harus punya someone biar kau tak kesepian. Kau tahu uncang, jadi sekarang kau ambil kaca. Karena kau pucitin sayang baca. Sio kakak ini bukan kau pemasa. Kau salah, karena tersemua kan begitu. Tersemua hati bisa kau tipu. Semudah itu untuk kotiku. Sio kakak kau suka liru. Anjir. Kau tahu uncang, jadi sekarang kau ambil kaca. Karena kau pucitin sayang baca. Sio kakak ini bukan kau pemasa. Kau salah, karena tersemua kan begitu. Tersemua hati bisa kau tipu. Tersemudah itu untuk kotiku. Sio kakak kau suka liru. Kau cuma main, kau tercinta sa. Padahal yang lain ada tunggu sa. Kalau su begini, jangan kau harap sa. Jangan kau harap kalau kau bisa ketemu sa. Kau say sudah, setra butuh kau lagi. Jadi say sudah, terserius setra bermain. Seakan buka sapu hati untuk yang lain. Kau say sudah, setra butuh kau lagi. Jadi say sudah, terserius. Kau takkan mungkin ada dong. takkan mungkin ada dong. Cuma kau, lagu ini untuk kau. Oh, oh, oh. Lagu ini untuk kau. Oh. Sekasih untuk kau. Oh. Lagu ini untuk kau. Kau ada di hati dan terakan ada yang ganti. Kau itu sapu jantung dan sapu cinta mati. Terakan sebagi sapu rasa ke yang lain. Sasu cinta kau jadi setramu main. Kau ada di hati dan terakan ada yang ganti. Kau itu sapu jantung dan sapu cinta mati. Terakan sebagi sapu rasa ke yang lain. Sasu cinta kau jadi setramu main. Cuma-cuma kau saja yo. Cuma-cuma kau saja di dalam hati cuma kau. Takkan mungkin ada dong. Cuma kau, lagu ini untuk kau. Oh, oh, oh. Lagu ini untuk kau. Sekasih untuk kau. Lagu ini untuk kau. Parada da da da da. Parada da da da. Da da da da da. Pas satu hari sebelum tong LDR, kau telpon sa, kau ajak tong ketemu. Sa rasa susah setengah mati, oh my god. Sa belum siap kalau harus begitu. Kau bilang kau pergi nanti balik. Kau bilang sama saja jaga hati dan setia. Sa tunggu tapi lama terbalik. Ternyata kau di sana sudah nyaman dengan dia. Kau tipu sayang. Ternyata kau palsu. Kau ingkar janji. Setara percaya kau lagi. Kemarin kau bilang cinta, tapi nyatanya kau tipu. Kemarin kau bilang sayang, tapi nyatanya selingkuh. Sayang kau bahaya sekali, kau ku janji untuk saya. Sasu capek hati sekali, satra lagi mau percaya. Ketika kau jauh, jauh, jauh, langsung berubah. Kau makin malas tahu, tahu, tahu, sutara terbuka. Dan itu kau pun mau, mau, mau, cukuplah sudah. Coba kau bilang kalau sutra lagi suka. Kau bilang kau pergi nanti balik. Kau bilang sama saja jaga hati dan setia. Satunggu tapi lama terbalik. Ternyata kau di sana sudah nyaman dengan dia. Aduh sayang kau pun cara terbaik. Satunggu kau tapi kau terbalik. Pak masa kau begitu begitu sama saya kau tega. Kau hancurkan cinta dan rindu yang lama saya sujaga. Baju kardeleng mungkin deku mata hati suskeleng. Tak bisa lihat sapu cinta yang bukan kaleng-kaleng. Perahu yang selama ini tong dayung kini su oleng. Su cukup sasu tutup hati jadi jangkoleng. Kau bilang kau pergi nanti balik. Kau bilang sama sejaga hati dan setia. Satunggu tapi lama terbalik. Ternyata kau di sana sudah nyaman dengan dia. Kau bilang kau pergi nanti balik. Kau bilang sama sejaga hati dan setia. Satunggu tapi lama terbalik. Ternyata kau di sana sudah nyaman dengan dia. Kau tipu sayang. Ternyata kau palsu. Percaya kau lagi. Mantap, pacek kau pun mantap. Kau pun tipu memang paling mantap. Sasu sayang baru kau iseng. Satra sadar kau itu fake. Mantap, pacek kau pun mantap. Kau pun tipu memang paling mantap. Sesusah yang baru kau isi, setelah sadar kau itu fake. Hey, hey, hey, kalau bukan sayang kau mau, jangan diam-diam kau jauh. Tolong bilang biar saya tahu, biar saya juga cari yang baru. Hidup terasu, di dunia ini tak ada yang susah. Ya kamu malu, yang baru akan ada mungkin besok lusa. Kau tak geser macem mampap, macem ku putipu memang sudah nampak. Macem mampap, ah. Strama udah nanti. Mampap, macem ku pun mampap. Putipu memang paling mantap. Sesusah yang baru kau isi, setelah sadar kau itu fake. Mampap, macam kau pun mampap. Putipu memang paling mantap. Sesusah yang baru kau isi, setelah sadar kau itu fake. Hey, Doremi Faso, sampai lah si Do. Jangan main deng saya, nanti saya bikin bodoh. Kau cari gara berarti kau siap sadis. Setara sangka baku bawa dengan bitch. Kau bilang cinta pada LTDD. Setara tahu kalau ini kau putri. Fix, yo, macam kau mampap. Macam kau putipu sudah terlalu nampak. Mampap, macam kau pun mampap. Kau putipu memang paling mantap. Sesusah yang baru kau isi, setara sadar kau itu fake. Mampap, macam kau pun mampap. Kau putipu memang paling mantap. Sesusah yang baru kau isi, setelah sadar kau itu fake. Yeah. Tipu-tipu terus sampai kau kurus, tipu sampai sakit baru siapa yang ngurus. Yeah, stop deng kau bicara modus-modus. Su bagus tapi ais macam kurang bagus. Ah, kau bicara tipu itu kurang daya, karena memang kau tak bisa tipu saya. Wapaya macam kau bahaya, kau pun mulut manis bagaikan daun pepaya. Mampap macam kau pun mampap. Putipu memang paling mantap. Sesusah yang baru kau isi, setelah sadar kau itu fake. Mampap, macam kau pun mampap. Putipu memang paling mantap. Sesusah yang baru kau isi, setelah sadar kau itu fake. Manis baru tada yang punya. Samu tanya ngidam apa ibunya. Samu bilang terima kasih untuknya, karena dia kusu ada di dunia. Ku bikin hati ini runtuh, sekali ku senyum pabe gula tutup. Apele ku itu yang setunggu-tunggu. Sesulihnya dari jauh, sesu pantau dari jauh. Saya terpusing dengan orang, intinya kau yang semau. Kau pun senyum paling manis, kau yang bikin saya galau. Sebab karena kau, saya puting kau suka caw. Kau berhasil kasih guncang hati ini. Yang lain coba minggir, yang manis ada di sini. The number one baru di kalem dan pendiam. Dan ini sapu waktu tu kasih de perhatian. Ada dengar dulu kakak takaran, yang seperti ada itu su jarang. Kalau saya ketemu pasti saya sayang. Sapu cinta tulus secara sambara. Tolong bilang sama mama di rumah, Yesu kasih lahirku ke dunia. Makanya saya bisa ketemu dengan kau. Sumanis baru tada yang punya. Samu tanya ngidam apa ibunya. Samu bilang terima kasih untuknya, karena dia kusu ada di dunia. Kau bikin hati ini runtuh, sekali kau senyum pabrik gula tutup. Apel ku itu yang setunggu-tunggu. Saat terhipnotis saat lihat kupu manis. Sio kupu cantik tu terada yang mau tangkis. Adek kau dengar hati ini su promis. Jadi saya suka saya su cinta oke fix. Dengan tulis kupu hati saya akan jaga terhenti. Kau perlu tahu saya su cinta terada koma itu titik. Saya taruh sapu rasa ini terasa sekedar titip. Begitu juga dengan cinta ini terasa sedikit. Dari lama saya su tunggu ade manis macam kau. Saya tak percaya kalau ini benar kau. Tuhan ni anugerah yang terindah bagaimana. Dia punya manis sio seperti dia pun mama. Oke pas jang lepas dengan dia boleh pas. Tancap gas tunggu waktu pas biar bergegas. Hey, depu mama ngidam apakah sayang. Coba bilang-bilang biar setenang. Apelnya kupu cantik memang tak ada dua. Kau bikin sapu hati su terbelah dua. Kau rebut sapu perhatian semua. Sejatuh cinta dengan Papua. Cantik baru belum ada yang punya. Setara bisa tipu kalau sesuka. Suka sama koi pas lihat di muka. Sumanis baru tada yang punya. Samu tanya ngidam apa ibunya. Samu bilang terima kasih untuknya, karena dia kusu ada di dunia. Kau bikin hati ini runtuh, sekali kau senyum pabrik gula tutup. Apele kau itu yang setunggu-tunggu. Sumanis baru tada yang punya. punya. Samu tanya ngidam apa ibunya. Samu bilang terima kasih untuknya, karena dia tuh su ada di dunia. Ku bikin hati ini runtuh, sekali ku senyum pabrik gula tutup. Apeliku itu yang setunggu-tunggu. Tarada yang tangkis, tarada yang tangkis. Satu manokwari cuma kau yang manis. Senin sampai Kamis, lanjut hari Minggu. Yang kau ragu cinta ini tara habis. Mari dekat dulu, sini dulu. Yang kau jauh-jauh karena sama polo. Karena cuma ada yang kau di dekatku. Saya rasakan cinta yang begitu indah, saya sayangku. Sudah off, takkan mungkin samo go. Dengan go isa su love, sasu nyaman dengan go. Jadi tolong dengar saya berkata, kalau bohong lihat sapu mata. Sasu sayang itu memang nyata, tetap aku sayang biar cinta tetap hangat. Tarada yang tangkis, tarada yang tangkis. Satu manokwari cuma kau yang manis. Senin sampai Kamis, lanjut hari Minggu. Yang kau ragu cinta ini tara habis. Mari dekat dulu, sini dulu. Kau jauh-jauh karena sama polo. Karena cuma ada yang kau di dekatku. Saya rasakan cinta yang begitu indah, saya sayangku. Manokwari cuma kau yang manis. Senin sampai Kamis, lanjut hari Minggu. Yang kau ragu cinta ini tara habis. Mari dekat dulu, sini dulu. Yang kau jauh-jauh karena sama polo. Karena cuma dengko di dekatku. Saya rasakan cinta yang begitu indah, saya sayangku. Tarada yang tangkis, tarada yang tangkis. Satu manokwari cuma kau yang manis. Senin sampai Kamis, lanjut hari Minggu. Yang kau ragu cinta ini tara habis. Mari dekat dulu, sini dulu. Yang kau jauh-jauh karena sama polo. Karena cuma dengko di dekatku. Saya rasakan cinta yang begitu indah, saya sayangku. Bukannya enggak laku bos, masih nyaman sendiri. Yang jomblo di mana? Kumpul di sini. Bukannya enggak laku, masih nyaman sendiri. Tak pernah berkurang cinta dan kasih, selalu ku dapat walau tanpa kekasih. Tanpa kejut, walau jomblo takkan buat tempuh happy redup. Masih nyaman, masih santai dengan apa yang tong hirup. Terhadap pacar juga yang penting tong bisa hidup. Okay, yang jomblo mari datang sini kumpul. Tunjuk tempuh eksis walau dorang bilang tumpul. Tetap langkahkan kaki sambil senyum simpul. Percaya sama Tuhan soal jodoh pasti terkabul. Dengan satu teman saya tetap bahagia. Kamu menikmati satu masa-masa muda. Saya tetap santai meski tak ada cinta. Kumpul dengan teman-teman saya tetap bahagia. Setara pusing kah mau dapat cinta katrada. Biar sudah terserah biar begini adanya. Daripada pusing kau dapat jaga-jaga kau. Dapat rampas waktu kau sampai duduk jomblo di mana? Kumpul di sini. Tanya gak laku masih nyaman sendiri. Tak pernah berkurang cinta dan kasih. Selalu ku dapat walau tanpa kekasih. Semuanya indah. Yang jomblo di mana? Kumpul di sini. Tanya gak laku masih nyaman sendiri. Masih nyaman sendiri. Terus panjatkan syukur kepada Tuhan. Meski jadi jomblo tapi uang makan tak kurang. Hidup jomblo bebas tak seperti dalam kurungan. Rada sakit hati kala cinta jumpa pada tikungan. Punya banyak waktu, punya banyak energi. Dengar lagu kore bandar ku terslowki. Joko sampai ikut tiktokan musik. Yang bucin tu ke pinggir ini story jomblo plastik. Love, love. juga belum bisa, bisa jaga ku hati dan juga cinta. Dari sanik peti sepuh masa bujang, selalu dipilih hidup untuk cari cuan. Semasih nyaman hidup begini, semasih nyaman untuk sendiri. Yang jomblo di mana? Kumpul di sini. Bukannya gak laku, masih nyaman sendiri. Tak pernah berkurang cinta dan kasih, selalu ku dapat walau tanpa kekasih. Semuanya indah. Yang jomblo di mana? Kumpul di sini. Bukannya gak laku, masih nyaman sendiri. Masih nyaman sendiri. Yang jomblo di mana? Kumpul di sini. Bukannya gak laku, masih nyaman sendiri. Pernah berkurang cinta dan kasih, selalu ku dapat walau tanpa kekasih. Semuanya indah. Yang jomblo di mana? Kumpul di sini. Bukannya gak laku, masih nyaman sendiri. Masih nyaman sendiri. Sani suka sama ko, sa suka ko. cuma ko. Pam rada yang kas jatuh, biar banyak lagi tapi koi cuma satu. Sikit sip, listen listen, ayo ada wizard. Bikin sang kejempol baru kasih sip, ya sip this. Ko bikin sejatuh cinta sama ko, si yo ade manis eh. Ko bikin sejatuh pasal liat ko, si yo ade ko si. Every day, every time, cuma ko yang paling lain. You always in my mind, ko pun cantik cara main. Hey, mas kabin tu berapa saat kasih cash. Itu karena ko lebih dari is the best. Harus ko tahu, ko yang sama u. Jodoh deh pasti suci umbau. Jujur ko pun tampilan bikin satu tusuk. Sampai ke hati juga sampai tulang rusuk. Kamu jujur kalau sebenarnya Sani suka sama ko. Saya suka ko. Jadi tolong ko dengar Samo bilang kalau sapu hati sudah tanam untuk ko. Sama uko. Pokoknya wey, cuma ko. Ada nona eko dengar bae-bae. Ada punya hati kakak siap untuk kele. Ey, ey, kakak terbohong. Tulus dari hati siwa ada terkosong. Mau sampai kapan juga ko yang pengaruh. Mau sampai bagaimana sapu hati sutaru. Sejanji terakan tipu untuk cari yang baru. Sasu bilang ko yang pengaruh. Sutara bisa tipu sapu hati. Mau pendam juga tapi setengah mati. Sekarang kamu jujur satu kali. Biar ko tahu sasu cinta ko sekali. Amau deng ko dan itu benar. Asuka deng ko jadi ko dengar. Acinta sama ko terpake titik koma. Amau dengan ko sampai opa oma. Samo jujur kalau sebenarnya Sani suka sama ko. Saya suka ko. Jadi tolong ko dengar Samo bilang kalau sapu hati sudah tanam untuk ko. Sama uko. Pokoknya cuma ko. Samo jujur kalau sebenarnya Sani suka sama ko. Saya suka ko. Jadi tolong ko dengar Samo bilang kalau sapu hati sudah tanam untuk ko. Sama uko. Pokoknya cuma ko. Dulu pernah kuat lawan hati. Biar ku berubah, saya tetap berdoa dalam hati. Saya pernah percaya kalau nanti ku akan berubah. Saya pernah yakin, terlalu yakin hingga sayang sakit. Kasih tahu sudah, kalau ku sutra mau lagi dengan saya. Tahu sudah. Ku bilang sudah, kalau ku pun cinta su bukanlah untuk sa. Bukan untuk sa. Jangan ku diam, karena sapu hati terasa selalu kuat. Ku bilang sudah, biar sa tahu diri sa pamit duluan. Sa harus menepi dari koi dan pasrah. Atas semua cinta yang sejalan rasa arah. Ini bukan takdir tapi karena kau pucara. Kau main sapu hati, kau pemain sandiwara. Kas tahu sudah biar semua sampai di sini. Saya siap terima semua kenyataan ini. Secukup deng semua tentang kepalsuan ini. Bicara sudah sayang karena satra mau begini. Kas tahu sudah kalau kau sutra mau lagi dengan saya. Tahu sudah. Kau bilang sudah kalau kau pun cinta su bukanlah untuk saya. Bukan untuk saya. Jangan ku diam, karena sapu hati terasa selalu kuat. Ku bilang sudah, biar sa tahu diri sa pamit duluan. Di gelap malam ku duduk termenung nanti pagi. Mengapa cinta yang tulus ini harus ku bagi? Mengapa bukan sayang tapi sakit yang ku kasih? Kas tahu baik biar sa teratuntut kau pun janji. Sa terapapa, teramengapa. Tahu kau pun cinta tu kepada siapa. Yang pasti su bukan selagi yang kau damba. Kau jujur sudah sayangnya setara papa. Sedulu pernah kuat lawan hati. Biar ku berubah, sa tetap berdoa dalam hati. Sa pernah percaya kalau nanti kau akan berubah. Sa pernah yakin terlalu yakin hingga sayang sakit. Kau tahu sudah kalau kau sutra mau lagi dengan saya. Tahu sudah, kau bilang sudah kalau kau pun cinta sudah bukanlah untuk saya. Untuk saya, jangan kau diam karena sapu hati terus selalu kuat. Kau bilang sudah biar saya tahu diri saya pamit duluan. Tentang kita tak mungkin diputar ulang. Sewaktunya untuk sepamit pulang. Dulu berjuang dan sekarang berhenti juang. Ternyata kau bukanlah yang terbaik dari Tuhan. Saya ucapkan selamat tinggal, saya pergi duluan. Tong pu story mulai sekarang saya akan buang. Takkan ada lagi yang namanya pertemuan. Satu hal yang harus kau tahu, yaitu sayang kau. Semakin sayang sama ko, semakin cinta sama ko, oh sayang. Sebahagia dengan ko, sayang ko. Semakin sayang sama ko, semakin cinta sama ko, oh sayang. Sebahagia dengan ko, sayang ko. Setra mau yang lain dan semau cuma ku. Sapu hati sudah cinta, semakin cinta sama ku. Kau itu sapu queen and never let you go. Tetaplah di sini ya guys hello. Saya akan jaga kau di kala nanti kau letih. Saya bukan pelangi yang datang dan pergi. Saya masih di sini untuk setia. Cukup kau percaya dan jangan kau berubah. Jangan berubah. Saya sayang kau. Semakin sayang sama kau. Semakin cinta sama ko, oh sayang. Sebahagia dengan ko, sayang ko. Semakin sayang sama ko. Semakin cinta sama ko, oh sayang. Sebahagia dengan ko, sayang ko. Sayang ku dengar, sapu cinta ko yang olah. Mama dong setahu, sapu jantung hanya kola. Dengan kau isa sunyaman makin lengket. Yakin kau pu hati sayang jaga takkan lecet. Kau itu mawar dan sa ini dia pu tangkai. Banyak orang bilang katong dua ku serangkai. Kau paling tahu sapu baik dengan busu. Kau tu kalau jauh rindu ni paling manusu. Sa sayang kau, semakin sayang sama kau. Semakin cinta sama kau, oh sayang. Sebahagia dengan kau, sa sayang kau. Semakin sayang sama ku, semakin cinta sama ku, oh sayang. Sebahagia dengan ku, sayang ku. Sayang ku, semakin sayang sama ku, semakin cinta sama ku, oh sayang. Sebahagia dengan ku, sayang ku. Semakin sayang sama ku, semakin cinta sama ku, oh sayang. Sebahagia dengan ku, sayang ku. Semakin sayang sama ku, semakin cinta sama ku, oh sayang. Sebahagia dengan ku, sayang ku. Semakin sayang sama ku, semakin cinta sama ku, oh sayang. Sebahagia dengan ku, sayang ku. Sering samara sabilang satra sayang. Sering juga rasa bosan datang buat saya jadi lelah. Tapi setara bisa tipu hati kalau sama si sayang. Sebenarnya masih cinta. Sasu tipu sekali kalau sasu tak sayang. Satra mau sesali kas tinggal yang sasayang. Maaf kalau sumara, maaf kalau sasalah. Sa cuma termau marah lama-lama. Kesini dulu kah ko dengar sa bilang. Sa sadar karena su pergi menghilang. Satra mau egois pura-pura. Sumatera cinta, sa Sumatera mau tipu sapu hati. Hey, oh. Mari kemari dolo, dengar kau dengar dolo. Mungkin sayang terlalu bodoh, maaf sa buat salah sama kau. Oh, jauh dari kau sesengah mati, tak bisa tipu sa punya hati. Rasa sayang tetap masih sama, tak bisa marah kau lama-lama. Kalau sebentar sa coba to go, hati ini susah tak ada kau. Tak ada yang bisa gantikan kau, sa rasa sulit harus megon. Sini dengar, sa mau bilang, tolong percaya sa takkan hilang. Tetap dengan kau setakan pergi, tetap bersama dan jangan letih. Takkan pernah tergantikan, hanyalah kau yang secinta. Terada yang mampu pisahkan, cuma-cuma kau yang paling indah. Eh, tolong maafkan sapu salah, satara mau marah lama-lama. Dan di hati ini hanya satu nama, eh, hanya kau selamanya. Sasu tipu sekali, kalau sasu tak sayang, satra mau sesali, kas tinggal yang sasayang. Maaf kalau sumara, maaf kalau sasalah, sa cuma termau marah lama-lama. Kesini dulu kako dengar sa bilang, sa sadar karena su pergi menghilang. Satra mau egois, pura-pura tak cinta. Sa cuma termau tipu sapu hati. Sasu tipu sekali, kalau sasu tak sayang, satra mau sesali, kas tinggal yang sasayang. Maaf kalau sumara, maaf kalau sasalah, sa cuma termau marah lama-lama. Kesini dulu kako dengar sa bilang, sa sadar karena su pergi menghilang. Sa tramau egois, pura-pura tak cinta, sa cuma tramau tipu sapu hati. Karena ku sayang sa, tapi dia bicara bukan begitu. Tra usah kau marah-marah. Sa tahu kau rindu saat stop sudah buat perkara. Sa tahu kau sayang sa, tetapi harus kau bilang. Karena sa bukan malaikat yang selalu bisa mengerti kau pun mau. Tra usah kau marah-marah. Sa tahu kau rindu saat stop sudah buat perkara. Tapi harus kau bilang, karena saya bukan malaikat yang selalu bisa mengerti kepumau. Sekali, saya cinta sampai mati, sampai ke tulang juga nadi. Sesujanji, akan saya jaga hati. Kemana saya pergi, cuma kau yang saya sayang. Kau buat saya nyaman dalam kau punya genggaman, dan kau buat saya tenang dalam kau punya pelukan. Dan semua yang kau kasih itu tulus saya rasakan. Saya bersyukur punya kau yang terakan tergantikan. Kau lebih dari cukup yang saya cinta selalu. Terakan sirna tetap untuk meski waktu berlalu. Dan kau ragu jangan kau takut soal ini saya purasa. Tetap kau saja yang saya miliki sepanjang masa. Satrasulo, saya cinta kau sekali. Saya cinta sampai mati, sampai ke tulang juga nadi. Sesujanji, akan saya jaga hati. Kemana saya pergi, cuma kau yang saya sayang. Saya tertipu sapu hati. Karena kau yang su tempati, hanya kau saja. Baby you know I'm falling in your heart. Baby you know I'm falling in your heart. Satrasulo, saya cinta kau sekali. Saya cinta sampai mati, sampai ke tulang juga nadi. Sesujanji, akan saya jaga hati. Kemana saya pergi, cuma kau yang saya sayang. Satrasulo, saya cinta kau sekali. Saya cinta sampai mati, sampai ke tulang juga nadi. Sesujanji, akan saya jaga hati. Kemana saya pergi, cuma kau yang saya sayang. Satrasulo, saya cinta kau sekali. Saya cinta sampai mati, sampai ke tulang juga nadi. Sesujanji, akan saya jaga hati. Kemana saya pergi, cuma kau yang saya sayang. Cuma kau saja. Sapu lovely cuma kau, jadi satrakan let you go. Sasu bilang sama kau, kalau satrakan lepas kau. Banyak sudah yang dekati, namun satu yang di hati. Dan banyak yang berjanji, namun cuma kau saja. Sayangnya, sayangnya, sesayang kau sampai. Kau adalah alasan kenapa so tersenyum. Sebahagia sayang eh, kau dengar dulu nih. Kau masih yang terbaik dan akan jadi yang terindah selamanya di hati. Kau itu sapunya nadi, sa berjanji kan menjadi seperti yang kau ingin. Sakan polo kau saat ingin. Dengar sa bilang ini, tak banyak janji kesana sini. Selalu ada dan mau temani, kau pu hari-hari tua nanti. Sasu bilang mama dong, kalau sa nanti dengan kau. Sasu bilang kelu dong, kalau tong nanti minang kau. Sayangnya, sesayang kau sampai. Kau adalah alasan kenapa so tersenyum. Sebahagia sayangnya, kau dengar dulu nih. Kau masih yang terbaik dan akan jadi yang terindah selamanya di hati. I got you in my mind, I got you all day in my time. Semasa sudah sign dengan ku bukan dengan yang lain. Hey, waktu terakhir di hati supas, pegang setangan dan jangan lepas. Dengan ku saja yang lain tugas, hanyut tenggelam di laut lepas. Okay, seperti mentari yang menerangi, kau tuh cuma satu yang saya kagumi. Kau punya senyuman begitu indah, buat saya salting dan takkan pindah. Saat ini kau punya kau sang, hey. Hati kau bawa kau run, hey. Cinta kau banyak kau sam, hey. Macam dem pasir di pan, hey. Sayangi, sesayang kau samping. Kau adalah alasan kenapa saya tersenyum sebahagia. Sayangi, kau dengar dulu nih. Kau masih yang terbaik dan akan jadi yang terindah selamanya di hati.